Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, sehingga di malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah yang besar, yaitu ibadah talabul ilmi syar'i. Kemudian tema yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah sebuah tema yang dijadikan sebagai salah satu judul bab di dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, berinteraksi dengan para penguasa di dalam bimbingan Alkitab dan As-Sunnah, sebuah kitab karya dari Syekh Abdul Salam bin Barjis Ibnu Nasir Alu Abdul Karim rahimahullahu taala, di mana salah satu bab yang beliau buat adalah bab as-sabru ala jawril a'immah, bersabar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Kita telah mengetahui bahwasanya sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk menjaga persatuan yang telah ada, yang dikomandoi oleh seorang penguasa. Dengan tegas dan jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada penguasa-penguasa kalian. Dengan tegas dan jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada penguasa mereka. Namun penguasa adalah manusia biasa. Manusia bukan dari kalangan malaikat. Penguasa juga termasuk seperti kita, yaitu Bani Adam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang sifat yang ada pada Bani Adam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Semua anak Adam itu adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, dan semua anak Adam adalah orang yang banyak dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat asli manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini banyak berbuat zalim, dan manusia ini adalah orang yang atau makhluk yang bodoh, tidak banyak memiliki ilmu. Ini sifat asli manusia. Dan mereka para penguasa kita termasuk dari manusia. Terkadang mereka salah, Terkadang mereka berbuat zalim, terkadang mereka berbuat jahat, terkadang mereka berbuat aniaya, sebagaimana kita juga terkadang seperti itu. Dan Islam membimbingkan kepada masyarakat kaum muslimin sebuah bimbingan yang mereka diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya tatkala melihat ada kejahatan, ada kezaliman, ada kecurangan yang dilakukan oleh mereka penguasa kita dari penguasa kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan dalam sebagaimana dinukil dalam Kitabul Fatawa jilid yang ke-28 di halaman 179, beliau mengatakan as-sabru ala jawril a'immati aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Bersabar atas kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. La takadu tara mu'allafan fi sunnat yakhlu min taqriri hadzal asl. Sedikit sekali kamu menemukan sebuah kitab yang mana kitab tersebut membahas tentang akidah-akidah ahli sunnah, namun tidak ada pembahasan ini. Para ulama dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang, tatkala menulis sebuah kitab menerangkan tentang prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah yang mendasar, mereka tidak lupa untuk menyebutkan wajibnya taat kepada penguasa dan wajibnya bersabar atas kezaliman yang mereka lakukan. Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dalam kitab Usul Itiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullahu taala dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, Al-Imamul Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Imamul Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan banyak sekali para ulama yang mengarang atau menyusun sebuah kitab yang menjelaskan tentang akidah-akidah ahli sunnah, mereka pasti menyebutkan wajibnya taat kepada penguasa dan wajibnya bersabar atas kezaliman yang mereka lakukan. Wa hadha min mahasinis syari'at, fa innal amra bis-sabri 'ala jawri ra'imati wa zulmihim yajlibu minal masalih wa yadra'u minal mafasid ma yakunu bihi salahul ibadi wal bilad. Kata Syekh Abdul Salam, dan bersabar terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa ini termasuk keindahan-keindahan syariat Islam. Karena dengan memerintahkan manusia untuk bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa dan juga kezaliman serta kejahatan yang mereka lakukan, ini dapat mendatangkan maslahat yang banyak dan dapat menghindarkan manusia dari kejelekan-kejelekan yang mana dengan kebaikan tersebut hamba dan negara akan mendapatkan kebaikannya. Tatkala kita memerintahkan manusia untuk bersabar, tahan diri, jangan buru-buru untuk melakukan aksi, baik aksi menggunakan badan secara langsung atau hanya menggunakan lisan atau hanya menggunakan tangan dengan ketikan-ketikan di media sosial. Tatkala kita memerintahkan manusia untuk bersabar, apabila disiarkan ada salah satu dari penguasa fulan, ya, salah satu daripada jajaran pemerintahan melakukan tindakan-tindakan yang sangat jauh dari norma-norma syar'i, diberikan kolom komentar, berkomentarlah di sana orang-orang yang tidak faham terhadap ilmu agama, berkomentarlah di sana orang-orang yang berusaha untuk merongrong keamanan dan stabilitas yang ada pada sebuah negara atau sebuah daerah yang dipimpin oleh salah satu pemerintah yang zalim tadi. Namun tatkala kita memerintahkan untuk bersabar, tahan pena kita, tahan jari jemari kita, atau bahkan tahan badan kita dari aksi-aksi untuk menolak atau bahkan menuntut untuk diturunkan pemerintah fulan, memerintahkan bersabar akan hal ini, barakallahu fikum, akan mendapatkan, akan mendatangkan maslahat yang banyak dan menghindarkan masyarakat serta menghindarkan negara itu dari kejelekan-kejelekan yang ada. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan, wa amma ma yaqau min zulmihim wa jawrihim bi ta'wilin sa'irin aw ghayra sa'irin fala yajuzu an yuzala lima fihi min zulmin wa jawr. Adapun apa yang terjadi berupa kezaliman dan kejahatan para penguasa, baik yang bisa ditakwil atau yang tidak bisa ditakwil, maka tidak diperbolehkan untuk dihilangkan dengan cara yang mengandung kezaliman dan kejahatan pula, kama huwa adatu aktsarin nufus, sebagaimana hal ini adalah kebiasaan dari banyak jiwa-jiwa manusia. Apa itu kebiasaannya? Tuzilu syarr bima huwa syarrun min, berupaya untuk menghilangkan kejelekan dengan cara yang lebih jelek. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tatkala kita melihat ada kejelekan pada penguasa, kita harus berusaha untuk menghilangkannya atau menguranginya dengan cara yang tidak mendatangkan kejelekan yang semisal atau bahkan kejelekan yang lebih besar. Wa tuzilul udwana bima huwa a'da minhu, dan kebanyakan manusia mereka berupaya untuk menghilangkan perbuatan jahat dengan perbuatan yang lebih jahat. Fal khuruju alaihim yujibu minal zulmi wal fasadi akthar min zulmihim. Upaya untuk memberontak kepada para penguasa itu dapat mendatangkan kezaliman dan kerusakan yang lebih dibandingkan kezaliman yang mereka lakukan. Nah, mungkin apabila penguasa, apabila salah satu dari jajaran pemerintahan mengambil uang rakyat yang hanya sekian, tatkala rakyat berusaha untuk menuntut atau bahkan berusaha untuk melengserkan penguasa tersebut, akan lebih banyak kerugian yang didapatkan oleh masyarakat dibandingkan hanya ingin mengembalikan uang yang dikorupsi tadi. Terkadang malah bahkan darah-darah ditumpahkan, ya. Yang tadinya tidak ada pertumpahan darah, tatkala masyarakat berusaha untuk yang katanya menegakkan keadilan dalam tanda petik, ya, ternyata malah jiwa-jiwa kaum muslimin menjadi korbannya. Nyawa-nyawa kaum muslimin menjadi taruhannya. Sehingga barakallahu fikum, apa yang disebabkan, apa yang dihasilkan dari memberontak kepada para penguasa disebabkan kezaliman yang mereka lakukan, akan mendatangkan kezaliman dan kerusakan yang lebih besar dibandingkan kezaliman yang mereka lakukan. Fayus baru alaih, sehingga seorang muslim sikap yang benar tatkala melihat ada perkara yang menyimpang pada seorang penguasa adalah bersabar atas hal tersebut, kama yasbiru indal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, sebagaimana dia bersabar tatkala dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Demikian nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan juga Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Asy-Syari'ah pada halaman ke-38 dari Amr bin Yazid, dia mengatakan, sami'tul Hasan, saya mendengar Al-Hasanul Basri, salah satu ulama tabi'in yang tersohor di zamannya. Amr ibn Yazid pernah mendengar Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wallahi law anna an-nasa idza btulu min qibali sulthanihim sabaru ma labithu an yarfa Allahu azza wa jalla dhalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia itu ditimpa dengan musibah-musibah dari sisi penguasa mereka, kemudian mereka bersabar, mereka tidak akan diam pada waktu yang lama hingga Allah subhanahu wa ta'ala angkat musibah tersebut dari mereka. Wadhalika annahum yafzauna ila as-saif, Namun tatkala manusia, mereka bergegas tatkala melihat kezaliman yang ada pada penguasanya, mereka bergegas untuk melakukan aksi dengan pedang dan senjata, fayukaluna ilaihi, maka mereka pun diwakilkan dengan apa yang mereka inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bantu. Mereka diwakilkan kepada senjata-senjata mereka. Wa wallahi ma ja'u bi yaumin khairin qab. Dan demi Allah, tatkala mereka berupaya untuk menghilangkan kejelekan dan kejahatan yang ada pada penguasa dengan pedang-pedang mereka, mereka tidak akan mendatangkan hari yang lebih baik dibandingkan hari yang di situ dilakukan kejahatan oleh para penguasa. Tatkala seorang berusaha untuk memberontak, untuk melengserkan, untuk mengikuti aksi demonstrasi, ya, mereka sebenarnya sedang berupaya untuk menciptakan nuansa keadaan yang tidak lebih aman dibandingkan hari-hari yang penguasa melakukan kezaliman di sana. Terlalu banyak bukti akan hal ini. Terlalu banyak bukti akan hal ini. Negara-negara yang dahulu mereka keamanan begitu menyelimuti mereka, namun tatkala sebagian oknum pemerintahan melakukan kejahatan-kejahatan dan ada sekelompok yang tidak sabar atas kezaliman dan kejahatan para penguasanya sehingga memprovokasi massa untuk bersama-sama melengserkan penguasa fulan, yang terjadi malah tersebarnya rasa takut dan tidak ada rasa aman di negara tersebut. Terlalu banyak bukti. Berupaya untuk menghilangkan perbuatan yang jahat dengan cara yang lebih jahat, itu akan mendatangkan barakallahu fikum, atau tidak akan mendatangkan hari yang lebih baik. Dan juga masih Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, i'lam afakallah anna jawral muluk niqmatun min niqamillah ta'ala wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan engkau, bahwasanya kejahatan yang terjadi pada para raja adalah salah satu musibah dari musibah-musibah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf, dan musibah-musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu tidak perlu untuk dilawan dengan pedang. Wa inama tuttaqa wa tustadfa'u biddu'a, namun musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada sebuah masyarakat yang pada mereka ada penguasa yang zalim, musibah tersebut diminimalisir dengan doa dan bertaubat, wal inabah kembali, wal ikhla' anil dhunub, dan berusaha untuk melepaskan diri dari dosa-dosa. Inna niqamallahi mata luqiyat bisayfi kanat hiya aqta. Ini kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya musibah-musibah Allah, kapan saja musibah tersebut dihadapi dengan pedang, maka musibah tersebut akan menjadi lebih parah. Nah ini, masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam Al-Hasan mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya penguasa yang zalim tatkala berkuasa pada sebuah masyarakat, ketahuilah itu disebabkan juga oleh dosa-dosa masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Nah, sehingga cara untuk menghilangkan kezaliman yang ada pada para penguasa berarti dimulai juga dari diri kita. Introspeksi diri. Jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada kita seorang penguasa yang jahat, seorang penguasa yang koruptor, seorang penguasa yang begitu dan begini sifatnya, dari sifat-sifat buruknya. Jangan-jangan ini disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin lalai dengan syariat Allah, yang semakin lupa dengan sholatnya, semakin lupa dengan zakatnya, semakin bermudah-mudahan dalam hal wanita, semakin bermudah-mudahan dalam minuman keras. Berarti dimulai perbaikan yang kita harapkan di jajaran pemerintahan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena dikuasakannya kepada kita penguasa-penguasa yang zalim itu termasuk musibah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian dari musibah apapun kecuali musibah tersebut adalah disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Disebabkan oleh tangan-tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang banyak. Sehingga sekali lagi, dikuasakannya penguasa-penguasa yang zalim pada zaman kita sekarang ini itu juga disebabkan oleh dosa-dosa masyarakat yang semakin lalai kepada Allah, semakin gencar dalam mencetuskan pemikiran-pemikiran yang baru, berusaha untuk melegalkan pemikiran-pemikiran barat yang sangat jauh dan bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktivis-aktivis liberalisme, aktivis-aktivis yang berusaha untuk melegalkan perbuatan LGBT, ini terus gencar, semakin gencar di hari-hari ini. Dan itu merupakan perkara yang sangat bertentangan dengan Islam. Sehingga barakallahu fikum, tatkala Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada kita penguasa-penguasa yang tidak kenal hak masyarakatnya, itu juga disebabkan oleh dosa-dosa masyarakatnya. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah nasihat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Bahkan salah satu penguasa yang zalim yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf, yang mana dia adalah penguasa yang tingkat kezalimannya sampai pada penumpahan darah para ulama, tidak segan-segan untuk membunuh jiwa-jiwa para ulama dan juga membunuh manusia yang berusaha untuk tidak mengikuti perintah-perintahnya. Ada seorang yang berkata kepada Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, "Innaka taf'alu bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaita wa kaita." Sesungguhnya kamu telah berbuat kepada umat Rasulullah ini perbuatan yang begini dan begitu, yakni perbuatan yang zalim dan zalim. Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai penguasa yang zalim, dia pun ternyata sadar. Maka Hajjaj bin Yusuf pun menjawab, "Ajal, innama ana nikmatun ala ahli al-Iraq." Tentu, sesungguhnya saya, kata Hajjaj bin Yusuf, sesungguhnya saya ini adalah musibah yang Allah timpakan kepada penduduk Irak. Kenapa? Lamma ahdathu min dinihim ma ahdathu. Tatkala mereka berupaya untuk menyuburkan perbuatan-perbuatan bid'ah pada agama mereka. Wa taraku min syara'i nabiyihim ma taraku. Dan tatkala mereka meninggalkan syariat-syariat nabi mereka, apa yang mereka tinggalkan? Penduduk Irak, atau sebagai maklumat, sebagai pengetahuan, Irak di kala itu adalah negara yang jauh dari Madinah dan Makkah, dan disitulah tumbuh subur pemikiran-pemikiran bid'ah. Ya. Salah satu pemikir, orang-orang yang termasuk pemikir dalam merumuskan pembunuhan Utsman, itu diantaranya adalah Khawarij yang dari Irak, ya, berserikat dengan Khawarij yang ada di Mesir, orang-orang yang jauh dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pemikiran Khawarij di sana berkembang. Bahkan ada sebuah kampung yang namanya Haruriyah, itu terletak di Irak, dan disitulah orang-orang Khawarij berkumpul dan merumuskan segala cara untuk menjatuhkan kekhilafahan di situ, di Haruriyah, di Irak. Syiah juga berkembang biak di Irak. Pemikiran Jahmiyah, Jahm bin Safwan, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, bahkan mengatakan bahwasanya tidak ada takdir, kita itu berbuat semau kita, nggak ada peraturan dari Allah. Pemikirannya Jahm bin Safwan berkembang biak di Irak, laris manis. Yang namanya pemikiran-pemikiran baru yang bertentangan dengan pemikiran para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain laris manis di Irak. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf menyadari bahwasanya saya ini merupakan musibah untuk kalian wahai penduduk Irak, karena kalian begitu menyuburkan, begitu mendukung perbuatan-perbuatan bid'ah yang ada pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kalian dengan berkuasanya saya di sini. Demikianlah Al-Hajjaj bin Yusuf menyadari akan keberadaannya. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bersabar atas kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Telah datang beberapa hadis dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memerintahkan akan hal tersebut. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam dua kitab sahih keduanya, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, bukan tidak dia sukai secara tabiat, namun tidak dia sukai secara syariat. Barang siapa yang melihat perkara yang tidak dia sukai dari penguasanya, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Fainahu man faraqal jama'ata syibran famata mitatan jahiliyah. Karena siapapun yang berusaha untuk memisahkan diri dari persatuan di bawah penguasa yang sah satu jengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya itu seperti matinya jahiliyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih, barang siapa yang membenci dari penguasanya sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat, falyasbir alaih, hendaklah dia bersabar. Fa innahu laisa hadun minan nasi kharaja minas sultani syibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah, karena tidak ada seorang pun yang berupaya untuk keluar dari kekuasaan penguasa yang sah satu jengkal saja, kemudian dia mati di atas keyakinannya tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan matikan dia di atas mati jahiliyah. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah menjelaskan apa itu bentuk keluar dari kekuasaan penguasa yang sah satu jengkal dan apa yang dimaksud dengan mati-mati jahiliyah. Al-muradu bil mufaraqati as-sayyu fi hal yaqdil bai'ati hatta allati hasalat lidzalikal amir walau bi adna syai'. Yang dimaksud dengan memisahkan diri dari penguasa yang sah atau berusaha untuk keluar dari kekuasaan penguasa yang sah adalah upaya untuk menggagalkan akad baiat yang telah terjadi untuk penguasa tersebut walaupun dengan cara yang sangat ringan. Fakanna anha bimiqdari syibr, maka Rasulullah SAW pun mengkinayahkan upaya untuk menggagalkan akad baiat kepada penguasa yang sah sedikit itu dengan satu jengkal. Nah, sekarang ini barakallahu fikum, upaya untuk menggagalkan akad seorang penguasa yang sah, yaitu akad kepemimpinan, ini banyak sekali terjadi, baik dengan aksi-aksi protes atau protesnya tidak dengan jasmaninya, protesnya dengan media sosialnya, Ada berita miring tentang penguasa, kolom komentar semuanya diisi dengan cercaan-cercaan. Yang mana cercaan-cercaan ini akan menggiring manusia untuk terbakar emosinya dan berusaha untuk tidak meridhoi akan kepemimpinannya, tidak meridhoi kekuasaannya. Ini hati-hati. Pengguna-pengguna media sosial, orang-orang yang aktif di media sosial, tatkala mendapat berita-berita miring tentang penguasanya, ingatkan kawan-kawannya untuk bersabar atas kejadian ini. Ajak kawan-kawannya untuk introspeksi diri. Ajak kawan-kawannya untuk kembali mengingat apa yang telah mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan yang seperti ini. Ajak kawan-kawannya untuk introspeksi kembali. Jangan malah menyulut emosi. Memang saya pernah melihat si Pak Fulan itu seperti ini, seperti seperti ini. Atau disampaikan artikel tentang kejahatan penguasa yang ini, ditambah lagi ini ada sumber yang lain, lihat ternyata lebih kejahatannya. Yang satunya lagi, oh ini dari situs ini, dinukilkan lagi, ya. Penukilan-penukilan dari dari sebuah wawancara. Terus disulut lagi emosinya, disulut lagi emosinya sampai masyarakat sangat geram akan yang terjadi di lapangan kekuasaan para pemerintah-pemerintah kita. Hati-hati, barakallahu fikum. Barang siapa yang berupaya untuk menggagalkan akad baiat yang telah terjadi kepada penguasa yang sah, walaupun itu dengan cara yang sangat ringan, maka dia telah berusaha untuk keluar dari as-sulthan, berusaha untuk keluar dari kekuasaan yang sah, walaupun itu dengan satu jengkal. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku perkara-perkara yang kalian ingkari dari penguasa-penguasa kalian. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, maka para sahabat pun bertanya wahai Rasulullah, tatkala kita melihat apa yang kau kabarkan, apa yang kau perintahkan kepada kami, apa yang kau bimbingkan, tatkala kita melihat perkara-perkara yang sangat kita ingkari dari penguasa-penguasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbingkan kepada umat muslim, membimbingkan kepada seluruh umat muslim yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan keadilan, yang menginginkan keamanan, yang menginginkan stabilitas negaranya menjadi lebih baik, Rasulullah SAW bersabda tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian menunaikan hak yang harus kalian lakukan. Apa itu hak yang harus kita lakukan kepada penguasa? As-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepada mereka. Tetap Rasulullah SAW membimbingkan untuk terus di atas prinsip ini, kalian jalankan hak yang harus kalian lakukan kepada penguasa kalian. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan Allah Subhanahu, dan kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak kalian. Tatkala penguasa merampas harta, maka tetap laksanakan hak yang harus kita lakukan kepada mereka. Dan adapun hak yang diambil oleh mereka, minta sama Allah gantinya. Minta sama Allah gantinya. Inilah yang dibimbingkan oleh Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dalam dua kitab sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan yang mirip-mirip dengan sabda beliau dalam hadis yang baru saya kita sampaikan, innahu innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni alal haud, sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggalku perkara-perkara yang sangat-sangat tidak mengenakkan dari penguasa kalian, maka bersabarlah sampai kalian bertemu saya di telaga nanti. Ini pesan dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam untuk tetap bersabar apapun yang terjadi, untuk tetap berada di atas hak yang harus kita lakukan kepada penguasa-penguasa kita, tidak berupaya untuk menyulut emosi warga, menyulut emosi masyarakat, untuk semakin membenci dan sinis terhadap penguasa yang telah Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada kita. Demikian Allah taala a'la wa alam, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan menjadi pencerahan untuk antum sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.